Atas undangan kehormatan daripada Bapak dan Ibu ingkang hamengku damel, yang terhormat Bapak Suhudi Staf Umum Desa Bulurejo bersama Ibunda Nur Hayati dalam tema acara Walimatul Kitan. Untuk Ananda Ahmad Lintang Galen, kami ucapkan semoga saja cepat sembuh, cepat gede, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada perintah-perintah agama. Ananda Ahmad Lintang Galen, semoga saja menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin, amin ya robbal alamin. Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System dari Batang Kota Buaya Surabaya, Abah Suud bersama Wadio Bolo. Terima kasih. Acara ini diabadikan oleh Panama Shooting, Bang Yon bersama kru. Terima kasih atas kerjasamanya. Temanya malam hari ini Bumi Bulurejo Bergoyang. Setuju? Spesial untuk SNP Indonesia. Dari manapun kalian yang hadir pada malam hari ini, untuk SNP Indonesia tetap kompak, salam satu irama, kataki ageng, pondo kendang konco bergoyang betul. Terima kasih. Silahkan Anda nikmati hentakan kendang yang cukup mantap bareng bersama Ki Ageng Slamet. Tentu ada 9 artis kondang di bawah kibarnya bendera Nju Palapa. Luar biasa. Inilah persembahan musik religi dari Nju Palapa. Selamat Selamat malam semuanya. Assalamualaikum.